Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballaghat ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-amma wa jahada fillahi haqqan jihadih. Arsalahu bil haqq bashiran wa nadhira amma ba'du fa ya ibadallah. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Selepas kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hanya dengan ketakwaan kita menjadi hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Dan hanya karena bekal takwa itu pula, Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam bahaya, bencana dan malapetaka di dunia dan di akhirat. Ittaqillah, maka sepantasnya kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Satu hal yang patut kita syukuri selaku hamba Allah adalah kita dilahirkan di satu negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Kita dilahirkan di negeri yang terkenal dengan tata krama dan keramahan masyarakatnya. Dan kita dilahirkan di satu negeri dengan kepulauan yang sangat besar. Itu merupakan salah satu bahagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi sewajarnya yang kita dilahirkan di negeri ini, di tanah Nusantara ini. Kita dibesarkan di negeri ini. Kita berteduh dan bertempat tinggal di negeri ini. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita mencintai negeri ini melebihi juga dari apapun yang kita miliki. Ajaran agama kita tidak pernah mengarahkan kita untuk membenci negeri tempat kita bertinggal. Karenanya orang-orang tua kita dahulu selalu saja menyebut dan memberikan nasihat kepada kita, "Nak, kalau kamu sudah besar, berbaktilah kamu pada agama, bangsa dan negaramu." Istilah bangsa dan negara disebut setelah bicara tentang agama. Ini bukan tanpa sebab ketika orang tua menyebut mengawali agama dari bangsa dan negara. Maknanya apa? Bahwa atas dasar agama inilah sesungguhnya kita mencintai bangsa dan negara kita. Tapi hari ini, beberapa bulan terakhir ini, kita menyaksikan berbagai macam fenomena. Satu narasi-narasi yang dibuat oleh sebagian orang-orang yang tidak memahami agama dengan benar adalah kalau orang memegang teguh agama, seolah-olah kemudian dia ingin mencopot agama dan bangsanya. Kalau orang berpegang teguh pada agama yang kuat, seolah-olah mereka itu anti-NKRI, intoleran, dan lain sebagainya. Kalau orang ingin menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, selalu saja kemudian diarahkan orang ini kemudian radikal dan lain sebagainya. Ini sama dengan bentur-benturkan persoalan yang pada dasarnya di agama kita tidak ada. Dan biasanya ini muncul, narasi ini muncul hanya dibawa oleh satu kepentingan-kepentingan demi menjaga satu ideologi dan lain sebagainya. Sehingga beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir ini kita sering sekali mendengar sebutan NKRI harga mati. Dan kalau orang kemudian mengamalkan ajaran agama, memperjuangkan agama Allah, ingin agar agama Islam ini dijalankan secara menyeluruh, seolah-olah mereka itu bukan NKRI harga mati. Tentu bukan. Karena sangat tidak etis dalam hidup beragama kita menjadikan selain Islam sebagai falsafah hidup kita. Karena seyogianya kita orang yang beragama Islam sudah tidak bisa ditawar lagi kecintaan kita terhadap negeri ini. Ini merupakan fitrah dasar bagi manusia, bukan hanya umat Islam. Siapapun yang lahir di negeri ini, dia wajib membela, menjaga keutuhan negara kita. Ini merupakan satu fitrah sebagaimana kebutuhan kita pada makan dan minum. Tidak usah kemudian digembar-gemborkan. Karena siapapun sudah fitrah dan selayaknya dia membela dan mencintai tanah air tempat kelahiran dia. Dan ini selaras dengan ajaran agama kita. Bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada satu kesempatan ketika terjadi teror dan intimidasi yang dirasakan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah, dan Rasulullah tidak punya kebebasan untuk mengamalkan dan menjalankan agamanya, maka Nabi SAW dalam satu kesempatan momentum politik orang-orang kafir diusir dari tanah kelahirannya itu, kota Mekah. Saat sebelum Nabi SAW melangkah keluar kota Mekah, Nabi membalikkan badannya sambil mengatakan, wallahi innaka la khairu ardillahi wa habbu ardillahi illallah. Demi Allah, kata Rasulullah, engkau, maksudnya adalah kota Mekah, negeri Mekah, tempat kelahiran Nabi, adalah sebaik-baik bumi. Dan bumi yang Allah paling mencintainya. Walaula anni ukhrijtu minki makhrajtu, seandainya aku tidak terusir darimu, aku pasti tidak akan pernah keluar dari negeri ini. Kalimat Nabi ini kemudian dijelaskan oleh para ulama menunjukkan betapa cintanya Nabi pada negerinya, tempat di mana Nabi dibesarkan, tempat Nabi di mana berteduh, dan tempat di mana Nabi bertempat tinggal. Setelah kemudian Nabi SAW pindah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka Nabi punya negeri baru. Nabi punya tempat tinggal baru di mana Nabi kemudian membangun imperiumnya, membangun syariatnya, menegakkan ajaran agama dengan seluas-luasnya di kota Madinah. Maka sesampainya Nabi di kota Madinah dan membangun satu peradaban baru di kota Madinah, Nabi pun kembali mengajarkan kita tentang makna cinta pada negara itu, pada negara kota Madinah itu. Bahkan Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihadirkan cintanya pada kota Madinah. Salah satu doa yang cukup masyhur yang dipetik oleh Imam Bukhari, dikumpulkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadd. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai kota Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, atau melebihi cinta kami pada Mekah. Kalimat Nabi ini juga menjelaskan kepada kita bahwa mencintai tanah air kita, tempat tumpah darah dan kelahiran kita, merupakan satu hal yang diajarkan dalam agama ini, walau bukan bagian dari iman. Seperti dalam hadis yang sangat masyhur sekali, yang ternyata ketika diteliti riwayat dan sanadnya merupakan hadis palsu, hubbul watan minal iman. Kecintaan terhadap negeri adalah sebagian dari iman. Sungguh hadis ini adalah hadis palsu. Walau sebagian para ulama menjelaskan hadis ini konten maknanya tidak bertentangan dengan agama, tetapi kalimat mencintai negeri sebagian daripada iman itu adalah bertentangan dengan Quran surat An-Nisa ayat ke-66, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim anittulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu ila qalilum minhum." Seandainya Allah memerintahkan kepada mereka, orang-orang munafik maksudnya, seandainya Allah perintahkan kepada orang-orang munafik untuk membunuh diri mereka atau memerintahkan mereka untuk keluar dari negerinya, maka mereka tidak akan pernah patuh kecuali sedikit saja orang di antara mereka. Maksudnya apa? Bahwa orang munafik itu punya karakter. Apapun yang datang perintahnya dari Allah, mereka enggan patuh terhadap Allah. Sekalipun Allah perintahkan untuk keluar dari negeri itu. Ini menunjukkan bahwa ada saatnya kecintaan, secinta-cintanya kita pada negeri. Kalau Allah yang memerintahkan kita untuk keluar dari negeri itu, maka kita wajib lebih mendahulukan cinta kita pada Allah dibanding cinta kita pada negeri. Karena cinta kita pada Allah di atas segala-galanya. Nah, oleh karena itulah, sekali lagi, jangan pernah membentur-benturkan kecintaan pada negeri, apalagi dengan sebutan NKRI harga mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang harga mati. Bashar Asad di Suriah ketika membantai jutaan kaum muslimin, sebagian di antara mereka ada yang dipaksa keluar dari agama Islam. Sebagian di antara mereka dipaksa untuk mengucapkan selain daripada kalimat tauhid yang seperti kita yakini. Di antara mereka, seperti video yang sering kita saksikan, ada seorang muslim, hamba Allah yang saleh, dipaksa untuk mengucapkan La ilaha illallah Bashar Asad Rasulullah waliyazubillah. Maka mereka kemudian dengan serta-merta mengucapkan itu. Mereka paksa hamba Allah untuk mengucapkan selain daripada kalimatullah. Tapi tidak sanggup lisan itu mengucapkannya. Hamba Allah yang saleh tidak sanggup mengucapkannya. Kemudian dimasukkan ke sebuah lubang, dikubur hidup-hidup sambil berteriak La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang disebut dengan harga mati. Falsafah hidup kaum muslimin tidak akan pernah bergeser daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan tanyakan kepada kaum muslimin tentang kecintaannya pada negeri. Mereka akan lebih cinta pada negeri dibandingkan anak dan istrinya. Karenanya biasanya kalimat-kalimat NKRI harga mati hanya diucapkan oleh orang-orang yang senantiasa mempropagandai agar umat Islam ini terpecah belah. Agar umat Islam lagi tidak lagi pada berpegang teguh pada Quran dan sunnah nabinya. Agar umat Islam senang bertarung sesama umat sendiri. Sehingga yang tertawa adalah orang-orang kafir. Perlu diketahui bahwa dasar negara kita hari ini masih sangat banyak sekali yang bersesuaian dengan agama kita. Oleh karena itu, sangat mustahil kalau para pembangun negeri ini itu tidak mengenal agama Islam secara menyeluruh, mustahil. Yang kita baca dalam literatur-literatur sejarah kemerdekaan negeri ini kebanyakan ditulis oleh sejarawan-sejarawan yang berasal dari Belanda. Yang jelas-jelas Belanda itu adalah negeri, wilayah di mana yang pernah mencaplok, memperbudak, memeras tanah air kita. Yang sudah pasti ketika mereka mencatat dan menulis sejarah tidak pada tempatnya. Dan itu yang kebanyakan dimakan oleh kita. Seolah-olah sebelum datangnya kemerdekaan negeri ini, kebanyakan negeri ini adalah mayoritas orang-orang yang primitif, yang tidak pernah mengenal peradaban, yang tidak pernah mengenal pembangunan. Dan kita tahu bagaimana para ulama dulu, bagaimana orang-orang yang memperjuangkan pembangunan negeri ini dulu, Mereka orang-orang yang sangat terdepan membangun kekuatan bangsa ini, membangun ketinggian ekonominya. Bahkan Snop Horgonya Panderplas yang pernah melakukan penelitian riset perekonomian di negeri ini bertahun-tahun, dan dialah yang menjadi biang kerusakan di negeri ini. Berkali-kali melakukan riset, beliau katakan bahwa belum pernah ada kemajuan ekonomi yang lebih signifikan yang dialami oleh bangsa Nusantara hari ini, melebihi pada saat di mana wilayah Islam, syariat Islam tegak utuh menyeluruh di bawah kekuasaan wilayah kerajaan Demak, wilayah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di negeri ini. Dan itu bukan fiktif, itu jelas fakta yang banyak diungkap oleh para sejarawan muslim hari ini. Maka bacalah sejarah kita, agar kita tidak dibodohkan, agar kita lurus yang hanif pada agama kita, bahwa kecintaan pada negeri adalah satu kewajiban dan satu fitrah yang tidak bisa ditawar. Tetapi di sisi lain, bahwa kita harus hidup mati bersama kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن جهد به وكفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرين معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله. Kesempatan khutbah yang kedua, khatib kembali ingin menyimpulkan dari si khutbah yang pertama, bahwa kecintaan kita pada negara kita, bangsa kita, negeri kita adalah kecintaan yang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa kita siap dan rela mati bagi siapapun yang ingin merusak bangsa kita hari ini dan menjauhkan bangsa kita dari agama yang jelas-jelas telah banyak memberikan sumbangsih bagi pembangunan negeri ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Islam adalah satu di antara sederetan agama yang pernah mendukung, menyokong lahirnya negeri ini. 85% bahkan lebih di masa itu, kaum muslimin berjuang dengan tetesan darah dan air mata. Dan itu disaksikan bukan hanya orang-orang yang beragama Islam, bahkan orang-orang yang non-muslim pun menyaksikan bagaimana perjuangan para ulama-ulama kita terdahulu. Maka kalau ada hari ini kemudian orang-orang yang berupaya menjauhkan agama ini dari bangsa ini, mereka adalah orang-orang yang kualat pada para pendiri negara ini. Dan kalau sudah kualat pada pendiri bangsa ini, maka siap-siap negeri ini akan kehilangan berkahnya. Dan satu saat kita akan berjumpa di hadapan Allah, dan satu saat qadarullah atas izin Allah kita akan dipertemukan oleh para petinggi bangsa. Maka mereka pasti akan mempertanyakan, bagaimana kalian mengelola bangsa ini? Bagaimana kalian mengatur negeri ini dengan sebaik-baiknya? Atau kalian telah merusak nilai-nilai yang dulu pernah kami perjuangkan? Waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang saleh dan menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperjuangkan agama Allah dan bisa mengamalkan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi di hari yang penuh dengan keberkahan, yaitu Yaumul Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azim sultanik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم افتح لنا قلوبنا وألحنا رشدنا واهدناك إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر المسلمين في غوطة وانصر المسلمين في سوريا وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في رافيا وانصر المسلمين في كل مكان وكل زمان خصوصا المسلمين في اندونيسيا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر